بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها. والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي توكله كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطس والحر والبرد في أجسادها. dan berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, hadis-hadis ini, maksudnya hadis-hadis yang diterangkan Ibnu Al-Qayyim, bukan hadis yang tertera dalam bab, tapi diantaranya adalah hadis yang di sini berkaitan dengan tadawi, dengan berobat. Maksudnya Ibnu Al-Qayyim membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan akhdul asbab, diantaranya adalah ingin sembuh mengkonsumsi obat, ingin sembuh dari penyakit mencari sebab untuk sembuh darinya dengan mengkonsumsi obat-obatan. Dan darahnya adalah hadis kita ini. Maka dikatakan hadil ahadis, atau waqat tadamat hadil ahadis, hadis-hadis ini mengandung penetapan asbab, penetapan adanya sebab yang memiliki pengaruh dan bahan aktif untuk menghasilkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sebab tersebut, dikatakan dengan sebab dan musabab, sebab dan akibat. Dan juga hadis ini mengandung pembatalan perkataan orang yang mengingkari akhdul asbab, membatalkan perkataan orang yang mengingkari menggunakan sebab atau mengambil sebab atau mencari sebab untuk perkara yang diinginkan. Tentunya perkara yang diinginkan untuk dicapai dan digapai adalah mengambil sebab. Seperti yang dicontohkan dalam beberapa perkara di sini, untuk menghindar dari panas menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi panas, menghindar dari dingin dengan juga menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi dingin. Dan juga di sini mengandung wal amru bitadawi, mengandung padanya perintah bitadawi, dengan berobat. Wa annahu la yunafi tawakkul, bahwasanya akhdul asbab diantaranya adalah ingin sembuh mengkonsumsi obat, ini tidaklah menafikan tawakal, tidaklah berbenturan dengan tawakal, tidaklah bertentangan dengan tawakal. Artinya tidak boleh seorang itu modal bertawakal saja tanpa menggunakan sebab. Kama la yunafihi daf'u alamil ju' wal atas wal barat wal har wal barat bi'adadadiha. Sebagaimana juga la yunafihi daf'u alamil ju' untuk menepis rasa sakit dari kelaparan, rasa sakit dari haus, rasa sakit, rasa parasa, sakit dari panas, dan sebaliknya. Untuk menghalangi dingin, tidaklah bertentangan dengannya menggunakan perkara-perkara yang berlawanan dari hal tersebut. Nah, seperti kita menggunakan kipas angin, menggunakan lampu untuk menyinari kegelapan dan semisalnya. Balla tatimmu haqiqatut tauhid, balla tatimmu haqiqatut tauhid illa bimubasharatil asbab allati nasabaha Allahu ta'ala muqtadiyatan li musababatiha qadaron wa syar'a. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid kecuali dengan menggunakan mubasyara, memakai dan menggunakan sebab-sebab yang Allah nasabkan, Allah tegakkan, Allah wujudkan. Artinya sebab-sebab yang Allah izinkan, yang Allah syariatkan, yang Allah bolehkan, yang Allah tetapkan. Karena sebab sendiri ada sebab manfi dan sebab musbat. Sebab yang dinafikan. Seperti orang yang ingin sembuh dari penyakit menggunakan ilmu-ilmu yang tidak dibolehkan dalam syariat. Menggunakan obat-obatan yang tidak dibolehkan dalam syariat. Itu sebab yang manfi. Sebab yang ditiadakan dan yang dinafikan oleh Allah Ta'ala. Seperti seorang yang kehilangan sesuatu mencarinya dengan cara menggunakan ilmu perdukunan. Itu termasuk sebab yang tidak dibolehkan, sebab yang manfi. Maka dikatakan di sini, tidaklah sempurna hakikat tauhid kecuali dengan menyentuh dan memakai sebab-sebab yang Allah tetapkan. Muqtadiyatan tilkal asbab, menuntut perkara-perkara yang diakibatkan dari sebab tersebut, baik itu secara syar'i, takdir dan qadar dan syar'i. Wa anna ta'tilah, ta'tilah adalah yang mengkosongkan, meniadakan dan mengingkari sebab, tidak mau menggunakannya. Yakdahu fi nafsi tawakkul, menjadikan cedera dalam zatnya tawakal. Jadi tidak mau menggunakan sebab, bahkan mengingkarinya, enggak mau memakai, termasuk cedera dalam dalam zatnya tawakal, dalam hakikat tawakal. Kama yakdahu fil amr wal hikmah. Wa yudhaifuhu atau wa yudhaifuhu, melemahkan. Min haitsu yadhunnul mu'attiluha anna tarkaha aqwa bitawakkul. Bahkan melemahkan tauhid dari sisi seorang yang mengingkari sebab tadi, bahwasanya meninggalkan sebab lebih kuat dalam tawakal. Kenapa? Karena fa inna tarkaha azzun, karena meninggalkan, enggak mau mengambil sebab, termasuk kelemahan. Yunafi tawakkul, bertentangan dengan tawakal. Alladhi haqqatuhu i'timadul qalb ala Allah Ta'ala fi husuli ma yanfa'ul abda. Yang namanya bahwasanya tawakal itu adalah hakikatnya bersandarnya hati atas Allah Ta'ala dalam menghasilkan apa yang bermanfaat bagi hamba. Fi dinihi wa dunia, dalam agamanya dan dunianya. Wa daf'i ma yadurruhu fi dinihi wa dunyahu, Kenapa? Karena tawakal adalah bersandarnya hati atas Allah Ta'ala dalam menepis dan mengkikis apa yang membatalkan dirinya, baik dalam perkara agamanya dan dunianya. Itu hakikat tawakal, bersandarnya hati atas Allah Ta'ala dalam menghasilkan apa yang bermanfaat bagi hamba dalam dunia dan agamanya, dan dalam menolak dan mengkikis apa yang bermadarat bagi hamba, baik dunianya atau di agamanya atau dan dunianya. Wala budda ma'a hadzal i'timad min mubasharatil asbab, dan harus bersamaan dengan adanya bersandarnya hati atas Allah, harus adanya menyentuh dan mengambil sebab. Wa illa, kalau enggak mengambil sebab, sekedar cuma menyandarkan hati kepada Allah tok, dan itu adalah tawakal. Kalau enggak, maka menjadilah seorang yang mu'attil, kana mu'attilan lil hikmah wasyar, mengingkari hikmah dan mengingkari syariat, karena syariat adalah adanya perintah dan larangan. Syariat adalah berupa perintah dan larangan. Fala yaj'alul abdu azzahu tawakkulan wala tawakkulahu azzan, maka janganlah seorang hamba menjadikan kelemahannya sebagai tawakal, dan jangan pula menjadikan tawakal dia menjadi kelemahan dia. Enggak mau mengambil sebab. Fala yaj'alul abdu azzahu tawakkulan wala yaj'alul abdu tawakkulahu azzan, karena lemah cukup dengan tawakal saja. Karena lemah, terus tawakal saja. Bahkan seorang terus berusaha, jangan kelemahannya jadikan sandaran untuk tawakal. Janganlah seorang hamba itu menjadikan kelemahan sebagai tawakal, atau sebaliknya, tawakal dia sebagai bentuk kelemahan bagi dirinya. Yang artinya adalah seorang terus menggunakan sebab, dan itulah yang makbul, itulah yang sesuai dengan akal yang sehat. Bukan sebagaimana Jabariyah yang mereka gulu, ya kan, dalam menetapkan takdir, sehingga karena gulunya dalam menetapkan takdir, enggak mau berusaha apa-apa. Ibaratnya dirinya seperti sehelai bulu, ya kan, enggak punya kemauan, enggak punya keinginan. Dan ini adalah berbenturan dengan akal yang sehat. Dan akan mendapatkan sisi tanakut, kontradiksi dari apa yang dia lakukan dan dia yakini. Karena terbukti ketika dia lapar, ketika dia haus, mencari sesuatu untuk menghilangkan kelaparan dia. Mencari sesuatu untuk menghilangkan kehausan dia. Demikian jika ketika kita ingin bergerak, maka dia mencari sebab bagaimana dia bisa menempuh apa yang bisa dituju. Dengan gerakan yang dimiliki. Maka itu ketika dia menetapkan takdir dengan gulu, melampaui batas, ujungnya berbenturan dengan akal yang sehat. Enggak sesuai dengan hikmah dan syariat. Baik. Waqad ikhtalafa al-ulama fi tadawi hal wa mubahun wa tarku afdal aw mustahabun aw wajibun. Dan ulama telah berselisih dalam masalah berobat. Apakah tadawi, apakah berobat itu mubah dan meninggalkannya lebih utama, ataukah berobat itu adalah perkara yang distihbabkan? Istihbab? Dicintai oleh Allah Ta'ala, dianjurkan oleh Allah Ta'ala oleh syariat supaya hamba ini berusaha untuk berobat, itu lebih mustahab, lebih dicintai, atau kalau memang wajib. Ini ulama berselisih terkait dalam perkara pengobatan dan berobat, apakah dia itu mubah, meninggalkannya lebih utama, ataukah dia mustahab, disebabkan, disunahkan, ataukah dia wajib. Ini ulama berselisih dalam perkara hukum berobat. Wal masyhur in Ahmad dan masyhur dan yang masyhur dari qaulnya Imam Ahmad. Al awal yaitu apa? Mubah. Lihat al-hadis wa ma fi ma'nahu. Kenapa mubah? Karena mengikuti hadis ini. Hadis yang di situ diperintahkan untuk ya ibadallah tadawu. Wahai para hamba Allah, berbuatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla lam yad'a da'an illa wada'a lahu sifaan. Ghairu da'in wahidin. Qalu wa ma huwa? Qala al-haram. Rawah Ahmad. Jadi hadis ini dijadikan sandaran Imam Ahmad bahwasanya berbuat adalah hukumnya mubah. Yakni al-amr di sini perintah dan perintah untuk ibahah. Perintah untuk pembolehan saja, bukan kembali kepada hukum asal, hukumnya wajib tidak. Mananya adalah untuk izin, untuk perkara yang diizinkan. Sehingga dikatakan wal masyhur an Ahmad al awal, yang pertama yakni yang hukumnya mubah. Lihatlah dikarenakan hadis ini dan apa yang semakna dengan hadis ini. Wal masyhur inda Syafi'iyah tsani. Sedangkan yang masyhur menurut ulama Syafi'iyah adalah yang kedua, yaitu apa? Apa? Mustahab. Mubah itu meninggalkannya lebih utama. Atau mustahab atau wajib. Jadi mubah, mustahab dan wajib. Kalau mubah, fatarku afdal. Ini adalah penjelasan dari hukum yang mubah. Insyaallah. Hatta dzakara Nawawi bi syarah Muslim anna madzhabahu annahu madzhabuhum. Wa madzhabu jumhurus salaf wa amatul khalaf. Waqtara wal wazir Abu Mudzaffar qala wa madzhab Hanifah annahu muakkadun hatta yudaniya bi al wujubah. Dan yang masyhur menurut Syafi'iyah adalah yang kedua, yakni yang mustahab. Sehingga Manawi pun menyebutkan dalam Syarah Muslim bahwasanya mustahab hukum berobat ini adalah mazhabnya mereka Syafi'iyah dan mazhabnya mayoritas salaf dan umumnya para khalaf, yakni para mutaakhirin. Dan ini yang dipilih oleh Wazir Al-Mudzaffar. Qala wa madzhabu Abi Hanifah annahu muakkad. Adapun Imam Nawawi mengatakan sedangkan mazhabnya Abu Hanifah bahwasanya berbuat adalah perkara yang muakkad, yang ditekankan sehingga sampai mendekati hukum wajib. Jadi menurut Syafi'iyah yakni yang dikatakan mustahab. Nah itu. Adapun dikatakan tarku wa tarku afdal adalah ini bayan daripada mubah. Wallahu alam. Qala wa madzhabu Malikin. Dan madzhab Imam Malik anu yastawi fi'lu wa tarkuhu sama. Baik berbuat dan meninggalkannya hukumnya sama. Yastawi. Fa inna qala la ba'sa bitadawi wa la ba'sa bitarkihi. Maka dia mengatakan, Imam Malik mengatakan la ba'sa, enggak mengapa. Dengan memakai obat dan enggak mengapa juga dengan meninggalkan obat. Mananya jawaz. Yang mana sudah? Jawaz. Semua dikatakan yastawi fi'lu wa tarkuhu jawaz. Enggak ada beda. Wa qala Syaikhul Islam rahimahullah laisa biwajibin inda jamaahiril a'imma wa innama aujaba ta'ifatun qalilatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Berkata Syaikhul Islam rahimahullah bahwasanya berobat tidak wajib menurut jamaahirul a'imma, menurut mayoritas kebanyakan para a'imma, para imam-imam yang muktabar perkataan mereka dalam din ini bahwasanya berobat adalah tidak wajib, dan hanya saja yang mewajibkannya adalah sekelompok yang sedikit dari orang-orang yang bermadzhab dengan mazhab Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Ahmad. Artinya bukan datang dari Syafi'i sendiri dan bukan datang dari Imam Ahmad, tapi orang-orang yang bermadzhab dengan mazhabnya Syafi'i dan Ahmad, ini Syafi'i dan Hanabilah. Dan nukilan Rasulullah SAW bertanya adalah nukilan yang muktabar. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan orang-orang yang sekelas dengan mereka-mereka para iman, nukilan mereka adalah nukilan yang muktabar, kecuali ada kalimat yang soreh bahwasanya perkara yang mereka nukilkan itu adalah kadang kurang tepat atau ada sisi tambahan atau sisi yang semisalnya. Ini pernyataannya ahlul ilm tentang berobat. Wa qala sahul Islam. Wa faqalu faqama ukasa. Faqalu ya ini ditandatkan faqama ukasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan humul ladzina la yastarkun wa la yaqtawun wa la tatayyarun wa ala rabbihim tawakkalun. Mereka-mereka yang masuk surga yang bilangannya 70 ribu orang tanpa hisab yakni tanpa azab adalah mereka-mereka yang tidak minta rukyah. Ya mereka tidak apa, tidak menggunakan pengobatan pakai kai besi yang dipanaskan dan dicoskan kepada pada urat-urat yang ditentukan. Mereka yang tidak bertatoyur, berangapan sial dengan burung dan semisalnya. Dan cukuplah mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Maka setelah itu, faqama ukasa, maka berdirilah ukasa benu mahsan atau benu muhsin. Faqala udu'ullah ayat ja'alani minhum. Maka berkata beliau ukasa, beliau Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan aku dari kalangan mereka yang masuk surga tanpa hasad, tanpa adab dengan bilangan 70 ribu orang. Qala berkata Rasulullah anta minhum. Wahai Ukasa, engkau datang dari kalangan mereka. Taib. Qawlu faqawluhu. Faqama Ukasa tu benu mehson. Atau benu. Bidhamil a'in. Watasjidil kaf muhassin. Apa? Ukasa wa bidhamil a'in. Wa tasjidil kaf ni Ukasa. Wa mehson bi kasril mim. Wa sukunil ha' wa fathil sot. Ini mehson. Muhmalataini. Ya kan? Sukunul ha. Fathis sad. Yani ha di sukun. Sadnya di fathah. Keduanya muhmalataini apa? Tanpa titik. Ha dan sadnya tanpa titik. Kalau pakai titik namanya mu'jamah. Ibnu Hursan bidamil muhmala, yani haknya pakai dhamma. Wa sukunir ra, ra-nya disukun pada musalasa pakai sa. Al-Asadi nisbahnya kepada Al-Asadi. Min Bani Asad Bani Khuzaimah. Kana min as-sabiqin ila Islam. Beliau Ukasa termasuk dari kalangan sabiqin. Orang-orang yang awal masuk Islam. Wa min ajmal rijal termasuk dari kalangan para laki-laki yang paling ajmal. Ini apa? Yang paling cakep, yang paling ganteng. Hajara wa syahida badrun. Termasuk para muhajirin dan mengikuti perang Badar. Wa qatala fiha. Dan berperang dengan perang Badar ini. Wa stushida fi qitali riddah. Beliau terbunuh. Susida terbunuh dalam peperangan ketika memerangi orang-orang yang murtad dari Islam. Khalid bin Walid bersama Khalid bin Walid biyadi Tulaihah Al-Asadi terbunuh dalam dengan apa? Dengan melalui apa? Tangannya Tulaihah Al-Asadi senatai asatakal pada tahun 12. Suma aslama Tulaihah. Setelah itu Tulaihah masuk Islam. Pertamanya dia membunuh Ukasa, setelah itu masuk Islam pada dalika. Wajad al-Furus. Nah setelah itu Tulaihah ikut memerangi Furus. Yawmal Qadis. Yawmal Qadisiyah ma'as Sa'd ibn Abi Waqqas. Wastusida fi waqatil Jisr al-Masura. Kemudian Tulaihah juga terbunuh dalam peristiwa Jisr al-Masura yang terkenal dalam perangan tersebut. Dia dulu pernah yang sebelum dia masuk Islam membunuh sahabat Ukasa. Setelah itu dia terbunuh dalam peperangan yang lain. Setelah masuk Islam. Qalu faqala ya Rasulullah berkata, ya Rasulullah, udu'ullah ayat ja'alani minhum. Qala faqala anta minhum. Wal Bukhari fi riwayatin faqala Allahumma ij'alhu minhum wa fihi talabu doa minal fadil. Dalam potongan hadis ini ada faedah bahwasanya dibolehkan bahkan diistihbabkan seorang itu meminta dari seorang yang dianggapnya mulia, dianggapnya fadil mulia, minta dari dia supaya mendoakan dirinya. Fi talabu doa minal fadil. Perhatikan, jadi seorang itu boleh meminta doa. Maknanya, seorang yang dianggapnya fadil tadi berdoa kepada Allah Ta'ala. Paham? Berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan membutuhkan ilmu. Seorang yang tadi meminta kepada seorang yang fadil butuh ilmu. Siapa yang dia katakan fadil? Karena tanpa ilmu, kadang seorang minta kepada orang yang dianggapnya fadil ternyata kuburi. Ternyata dukun. Ternyata khurafi. Dan yang semisalnya, ternyata fasik. Bahkan ternyata sahibul bid'iyat. Orang yang hari demi hari melakukan bid'ah. Ini yang terbanyak. Banyak orang itu meminta kepada orang lain yang dianggapnya fadil agar sifat tadi memberikan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk orang yang tadi meminta, ternyata malah dia lebih parah daripada yang meminta. Dan ini yang paling terbanyak di suatu tempat yang di situ menyebar kesyirikan, menyebar bid'ah seperti di tempat kita, di negeri kita ini yang paling terbanyak adalah seperti itu. Datang kepada seorang yang dianggapnya wali, dianggapnya memiliki ilmu, ternyata apa? Sahbu khurafat. Kesyirikan, bahkan keyakinan-keyakinan yang ada dalam kepala dia, keyakinan kufur, keyakinan syirik. Ini yang diminta untuk supaya mendoakan kepada Allah Ta'ala bagi dia yang meminta. Maka butuh ilmu. Agar seorang itu mengetahui siapa yang fadil secara sebenarnya dalam timbangan syar'i. Dan siapa yang cuma sekedar apa diklaim oleh orang lain atau dirinya mengklaim untuk orang lain bahwasanya dia adalah fadil. Baik. Qalu tsumma qama rajulun akhar fa qala ud'u Allah yaj'alni minhum fa qala sabaqaka biha ukasah. Yang belum kita baca ada taliknya, tengok sini dalam nomor 1 taliknya. Pak nomor 1. Catatan kita nomor 1 lihat. Fi quratil uyun fihi anna syafa'atal hayyi liman sa'alahu du'a'a innama apa ini? Kanat bidu'aihi. Ini penting. Dalam potongan hadis ini ucapannya perhatikan ukasa dan orang lain yang ingin memiliki kedudukan yang sama dengan ukasa. Ada faedah bahwasanya syafaat al-hayyi. Syafaatnya orang yang masih hidup. Bagi orang yang meminta kepada dia, si hayyi yang orang yang masih hidup tadi, minta doa, innama kanat bidu'aihi. Liman sa'alahu doa'a. Syafaatnya orang yang masih hidup, bagi orang yang meminta untuk didoakan, hanya saja keberadaannya adalah dengan doanya orang yang tadi hidup yang hayyu. Perhatikan. Wa ba'dal maut qad ta'azzara dzalika bi umurin la takhfa 'ala man lahu basiratun. Adapun orang yang tadi dimintai syafaat di antaranya berupa doa diminta dari orang yang setelah meninggal, padahal maut sudah mati, maka sungguh kota agar sungguh enggak mungkin bisa dilakukan. Kota agar dalika, enggak mungkin dilakukan. Kenapa? Dengan adanya beberapa perkara, yang mana perkara-perkara ini tidak asing, enggak akan tersembunyi atas orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu. Di sinilah butuhnya ilmu seorang itu untuk membedakan antara perkara yang boleh dan perkara yang tidak boleh. Perkara yang itu syirik dan perkara yang bukan syirik. Mereka katakan la takhfa 'ala man lahu basirah. Atas orang yang memiliki basirah. Kalau orang tidak memiliki basirah, maka tidak terbedakan bagi dirinya. Tidak akan terpisahkan bagi dirinya perkara yang itu boleh dan perkara yang itu tidak boleh. Atau sebaliknya, bahkan perkara yang tidak boleh dianggapnya boleh. Maka itu berarti kan, la takfa ala man lahu basirah, dibutuhnya seorang itu punya basirah, punya ilmu. Kalau enggak, maka akan tertukar dalam hatinya perkara yang boleh menjadi enggak boleh, perkara yang tidak boleh menjadi boleh. Faman sa'ala syai'an, apa? Faman sa'ala mayitan, man sa'ala mayitan aw ghaiban faqad sa'alahu ma la yaqdiru alaihi illallahu. Maka barang siapa yang meminta kepada orang yang sudah mati, atau minta orang yang gaib, orang yang enggak ada. Orang yang ada ini bisa, orang yang masih hidup. Orang yang gaib, orangnya ada tapi gaib bagi dia. Enggak ada di depan dia. Seperti seorang yang memiliki suatu tokoh, dia dikagumi. Mengagumi seorang yang ditokohkan. Dianggapnya memiliki kekuatan ilmu gaib. Maka ketika ada suatu perkara yang menimpa dirinya di tempat yang jauh, dia memanggil orang yang tadi diagungkan. Dia hidup. Dipanggil dari jarak jauh. Dengan keyakinan dia akan mendengar. Maka orang seperti ini, maka dia telah meminta kepada dia apa yang dia enggak mampu. Orang tadi enggak mampu atas permintaannya. Fa innahu sa'al wa qasala ma la yaqdiru ala illallah. Maka yang mampu cuma Allah tok. Dia meminta kepada orang tadi, baik itu sudah mayit, sudah mati, atau orang yang hidup tapi gaib bagi dia, maka sungguh dia telah meminta kepada dia perkara yang tidak akan ada yang mampu kecuali Allah Ta'ala. Dan itulah syirik. Dan ini, banyak sekali orang-orang yang sekarang ini mungkin terjun dalam medan ilmu-ilmu kesaktian. Gurunya yang mengajari dia dianggapnya memiliki kemampuan ketika dipanggil derajat mendengar. Ya kan? Ilmu bela diri yang banyak macam-macamnya. Nah, ini orang-orang yang sudah mengagumi para tokohnya ketika butuh dalam satu permasalahan yang dia itu jarak jauh daripada gurunya tadi, maka dia memanggilnya. Dianggapnya dia punya kemampuan. Dan ini sering terjadi di mana-mana. Ya kan? Pernah dulu ada maling sepeda motor di tempat kita sini. Nah, kita tangkap. Sebagian mereka mengklaim bahwasanya kita kepung dari jauh, enggak bisa keluar. Jadi mengklaim bahwasanya semua penjuru sudah dikepung dengan ilmu kekuatan yang dia miliki. Enggak bisa keluar dari wilayah itu. Itu masuk kesyirikan. Ini adalah perkara yang enggak akan ada yang mampu kecuali Allah Ta'ala. Maka ujungnya mempelajari apa yang dianggap perkara itu sebagai bentuk kekuatan fisik dan sebagainya, ternyata apa? Ujungnya adalah khurafat dan syirikiat, dan menjadi seorang tadi kafir tanpa terasa. Karena memiliki keyakinan bahwasanya dia ataupun kelompoknya ataupun gurunya memiliki kemampuan yang kemampuan tadi adalah hanyalah Allah yang memilikinya. Bagaimana semua penjuru, ya kan? Dari jarak jauh dia bisa membuntunya semua di buntu, enggak bisa keluar dari wilayah yang dia berada dalamnya. Ini adalah kemampuan yang enggak ada yang kecuali Allah Ta'ala. Maka ujungnya ingin menjadi seorang yang memiliki kemampuan dalam ilmu berarti dan semisal, ternyata apa? Ujungnya menjadi orang yang paling parah, yang paling lemah, paling hancur. Maka dikatakan di sini, "Man sa'ala mayyitan aw ghaiban faqad sa'ala wa ma la yaqdiru alaihi illallah. Wa kullu man sa'ala ahadan ma la yaqdiru alaihi illallah faqad sa'ala niddan lillah." Kama kana al-musyrikun. Dan sekullu man sa'ala ahadan, dan seluruh orang yang minta kepada seseorang permintaan apa yang tidak mampu atasnya kecuali Allah yang mampu, maka sungguh dia telah menjadikan seseorang tadi itu sebagai tandingan bagi Allah. Apa makna menjadikan tandingan bagi Allah? Maka menjadi musyrik. Sebagaimana yang dilakukan dulu orang-orang musyrik. Kama kana musyrikun kadzalika. Wa qala ta'ala, "Fala tas'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian di atas pengetahuan. Innahu rabbukum wa khaliqukum. wa min qablikum wasbar alaikum ni'mata ni'amahu dhahirah wa batinah fala targhabu apa itu anhu ila ghairihi. Sungguh Allah terhadap kalian dan pencipta kalian dan pencipta orang-orang sebelum kalian, dan dialah telah memberikan asbab, telah memenuhi, telah mencurahkan seluruh nikmat-nikmat kepada kalian, baik yang zahir dan yang batin. Maka jangan lihat kalian targhabu in anhu, jangan kalian raghiba anhu, maknanya benci. Maka jangan kalian berpaling dari Allah Ta'ala kepada yang lain. Raghiba anhu maknanya berpaling. Raghiba bihi menuju dan suka dan cinta. Bal akhlisu lahu al ibadata bi jami'i anwa'iha bima tatlubunahu min qalin aw katsirin. Bahkan murnikanlah bagi Allah Ta'ala seluruh ibadah dengan semua macam-macam ibadah dalam perkara yang kalian minta, baik itu sedikit atau banyak. Jadi inilah ya yang dikatakan memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid yang dikatakan memurnikan tauhid terdapat dari kotoran-kotorannya atau campuran-campuran yang ada tiga. Syirik, bid'ah dan al-ma'asi. Wa qulu anta minhum. Kan? Lima kana ya'lamuhu sallallahu alaihi wasallam min imanihi anta minhum, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ukasa, engkau adalah dari kalangan mereka, termasuk dari kalangan mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa? Lima kana ya'lamuhu. Berangkat dari apa yang Rasul ketahui yang ada dalam jiwanya Ukasa, berupa iman, min imanihi wa fadlihi wa jihadihi, sebagaimana dalam hadis, bukan dalam hadis, karena ada keimanan dia dan keutamaan dia dan jihadnya dia. Kama berlari sebagaimana dalam hadis. Artinya mengetahui, Rasulullah mengetahui apa yang terkait dengan imannya Ukasa, keutamaannya, jihadnya. La'allallah tala'a ala ahlil badr. Kan sebagaimana dalam hadis. La'allallah ittala'a. Apa namanya la'allallah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ittala'a, telah melihat. Ya, ittala'a fi ilmihi. Ala alil badr. Faqala i'malu masyiktum faqad ghafartu lakum. Dan Ukasa termasuk dari kalangan ahlul badr. Maka Rasulullah mengatakan situ, la'allallah, semoga Allah melihat apa yang ada dalam ahlul badr. Maka Allah berkata, i'malu masyiktum, berbuatlah apa yang kalian lakukan. Faqad ghafartu lakum. Allah bilang, i'malu masyiktum faqad ghafartu lakum. Maka di sini Ukasa termasuk mereka utamaan dari kalangan ahlu badr. Beda dengan orang lain, maka enggak bisa disamakan antara Ukasa dengan yang lain. Inilah rahasianya atau hikmahnya terkait dengan utama Nabi SAW kepada Ukasa, ya kan? Antamin minhum, engkau dari kalangan mereka. 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, yaitu tanpa azab. Jadi maka dikatakan ketika ada orang lain juga minta dengan perkara yang sama, maka dikatakan sahabat kaukab ya Ukasa. Qalu summa qamarun akhar. Zakarahu mubhaman. Zakarahu mubhaman. Apa namanya mubham? Ya ini tidak disebutkan secara jelas siapa orangnya, itu namanya mubham. Wala hajata bina ilal bahas an ismihi. Kata beliau Abdul Rahman, tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mencari-cari tentang siapa rajulun akhir tadi. Orang lain setelah Ukasa minta dengan pertanyaan yang sama. Fikratul uyun wa dhahir annahu arada sallallahu sallallahu wasallam alaihi saddad dari'ah. Li'ala tatli'ali tataba'a annasu bisu'ali dhalika wa yas'alu man laysa ahlan lahu wa dhalika minhu sallallahu wasallam ta'ridun kama la yakhfa. Yang zahir, kenapa Rasulullah mengatakan sabaqaka biya Ukasa? Kenapa tersebut Rasulullah inginkan sebagai saddud dari'ah, sebagai apa? Bentuk membendung perantara yang sifatnya ya ini apa? Nanti kalau semua orang dikatakan antaminhum, akhirnya apa? manusia terus beriringan saling meminta. Li'allah tataba annas, supaya tidaklah manusia itu saling apa? Terus sama mengikuti dengan permintaan yang sama. Sehingga adalah orang yang meminta dengan permintaan yang sama, ternyata dia bukan orang yang berhak untuk diberi. Fayas'aluhu man laysa lahu ahlan. Atau man laysa ahlan lahu. Dan ini sebagai bentuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'rid. Apa ta'rid? Menghindar. Kama layakbah. Menghindar dari hal-hal yang akan berdatangannya, ternyata orang tadi tidak berhak untuk diberikan keistimewaan atau dijawab dengan perkara-perkara yang sebagaimana yang ada pada ukasa dan yang semisalnya. Sehingga dikatakan sahabat wakab ya, ukasa telah didahului dengan kalimat tersebut oleh ukasa radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Sahabat wakab ya, ukasa. Tapi perhatikan, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Fihi, ini bi dalikal bab, bab yang telah kita lewati ini ada beberapa masalah, ada beberapa perkara yang diringkas oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masalatul ula, ma'rifatu marafit marati bin nas fit tauhid. Ma'rifatu marati bin nas fit tauhid. Mengenal tentang manusia itu dalam tauhid bertingkat-tingkat. Yang mana? Apa? Enggak ada. Oh iya, naam sahih. Ya lah khair. Qala faqala sabaka bi ukasa qala al-Qurtubi lam yakun inda sani min al-ahwal ma kana inda ukasa. Qala al-Qurtubi lam yakun inda sani, tak pernah ada pada orang yang kedua ini keadaan-keadaan yang ada pada ukasa. Fadzalika lam yujibhu. Dikarenakan enggak ada keadaan yang menyamai pada ukasa, maka tidak beliau jawab. Itlau ajabahu la jazai yatlu badzalika kullu man kana hadiran. Kenapa kalau Allah Rasulullah SAW menjawab, maka siapa saja yang hadir akan boleh baginya untuk meminta hal tersebut. Baita salsal amr, maka akhirnya apa? Perkara menjadi apa? Terus beruntun. Setiap orang meminta. Fasaddat al-baba biqauli dhalika, maka Rasulullah menutup pintu dengan perkataan yang tadi disebutkan. Sahabat wakab ya, ukasa. Taib. Ya Allah khair. Fi masal, dalam perkara, dalam bab ini ada beberapa masalah yang dikandung olehnya, yaitu al-ula, masalah yang pertama, ma'rifatu maratibin nas bitauhid. Mengenal tentang tingkatan-tingkatan manusia dalam masalah tauhid. Jadi tauhid ini adalah tingkatannya ada dalam hukum syar'i. Maka barang siapa yang mewujudkan secara syar'i, maka tingkatan dia yang paling tinggi. Dan ini enggak harus kemudian ustaz yang paling tinggi, enggak harus. Enggak harus orang kiai paling tinggi, enggak harus. Ya kan? Karena masalah tingkatan dalam tauhid adalah hakikat dalam iman. Dalam hati, dan kemudian yang dikira nanti kalau sudah ustadz berarti dia lebih tinggi daripada murid-muridnya. Enggak harus. Berarti kan di sini. Maka barang siapa yang mampu menerapkan tentang keutamaan tauhid, tentang la ilaha illallah, maka itulah orang yang paling tinggi tingkatannya. Maka enggak harus kemudian yang mengajar lebih tinggi daripada yang diajar. Maka jangan disangka dan dikira. Jadi kalau sudah mampu mengajarkan tentang ini, maka dia lebih tinggi daripada yang tinggi. Harus. Ya kan? Yang kedua, ya ini masalah sanya, ma makna tahkikihi. Apa makna tahkik? Hi, kembali pada apa? Tauhid. Apa makna memurnikan tauhid? Bagaimana yang kemarin takhlisuhu? Hah? Apa? Ma makna tahkikuhu? Gitu. Ma makna tahkikihi? Ma makna tahkik, apa yang dikaitkan dengan makna tahkik? Ma makna tahkikihi? Apa makna tahkiknya? Yaitu apa? Takhlisu wa tasfiyatuhu minas sawaib. Min sawaibihi. Ini apa? Memurnikan dan membersihkan tahu dari apa-apa yang mencampurinya, yang mengotorinya. Yaitu syirik, bid'ah dan ma'asi. Kadang seorang ustaz yang mengajarkan tahu tersebut, dia pertama kali yang mengajak manusia untuk berbuat bid'ah. Dia pertama kali yang mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Tapi pengajar tauhid. Nah, maka enggak harus kemudian seorang ustaz, seorang pengajar, dia yang paling tinggi tingkatannya. Karena tahkidnya, pemurniannya adalah membersihkan tauhid dari tiga kotorannya, tiga campurannya, itu apa? Syirik dan bid'ah dan al-ma'asi. Nah, artinya di sini. Jadi enggak harus kemudian orang yang mampu mengajarkan ilmu tauhid atau kitab tauhid kemudian dia orang yang paling tinggi tingkatan dalam masalah tauhid, enggak harus. Maka itu sebagai ujian bagi kita semuanya. Apa yang kita ilmui adalah harus kita jaga dalam pengamalannya, dalam penerapannya, dalam pengajarannya. As-salisa sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikauni lam yakum minal musyrikin. Pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala atas Ibrahim. Kenapa dipuji? Karena keberadaan beliau bukan termasuk lam yaku, bukan termasuk, enggak pernah beliaunya termasuk dari kalangan musyrikin. Jadi orang yang enggak pernah sama sekali musyrikin adalah orang yang terpuji. Adapun yang pernah bertobat dari syirik, apakah lebih afdol atau kalau memang atau sama dengan orang yang enggak pernah? Tentunya orang yang enggak pernah lebih afdol. Walaupun orang tadi pernah syirik kemudian bertobat, yang kena tobat tersebut menghapus apa yang telah lalu, tapi enggak harus sama dengan kedudukannya orang yang enggak pernah berbuat dosa tersebut. Enggak bisa disamakan antara orang yang enggak pernah melakukan dosa dengan orang yang bertobat dari dosa. Apum? Enggak boleh disamakan. Jadi enggak boleh disamakan orang yang pernah bertobat dari dosa dengan orang yang enggak pernah berbuat dosa. Walaupun dikatakan bahwasanya dosa tobat adalah termasuk menghapus perkara yang telah, tapi lebih afdal bagi orang yang enggak pernah melakukan hal tersebut. Arabi'ah sana'uhu ala sa'adatil awliya bisalamatihi minasyirki. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala ala sa'adatil awliya. Sadah. Orang-orang yang berada di garis depan dari kalangan para wali. Kenapa dipuji? Karena selamatnya mereka dari syirik. Jadi selamat dari kesyirikan adalah perkara-perkara yang sifatnya harus dicari bagi setiap orang. Karena syirik ini adalah perkara yang benar-benar imam membatalkan tauhid atau enggak adalah melemahkan tauhid. Syirik apa syirik? Asghar. Maka syirik secara menyeluruh, baik itu akbar atau asghar adalah termasuk perkara-perkara yang mencederai tauhid. Bisa membatalkannya atau melemahkannya. Maka pada siapa yang bisa lepas dari syirik, dari semua jenisnya, maka itulah termasuk orang yang terpuji. Maka dengan demikian, syirik apa saja yang dikatakan syirik, maka harus benar-benar upaya untuk dihindari, diperingatkan. Al-Khamisah kaunu tarkir ruqya wal-kay min tahqiq tauhid. Keberadaan, meninggalkan ruqya, meninggalkan kay, pengobatan pakai besi yang dipanaskan, termasuk dari satu di antara upaya untuk memurnikan tauhid. Nah, barang siapa yang merasa lezat, merasa enak dengan penyakit yang menimpa dirinya, sehingga dia enggak minta diruqyah, enggak minta diobati pakai kai, maka dia termasuk orang yang mencari keutamaan dalam tauhid. Enggak boleh dicela. Nah, sekarang banyak manusia, khususnya orang-orang yang memiliki kelebihan dalam masalah harta. Kalau enggak berobat, takut dicela. Akhirnya, ya kan? Walaupun tahu penyakitnya enggak bisa diobati, sulit untuk disembuhkan, tetap berobat. Kenapa? Karena takut nanti dicela orang, bagaimana punya harta, punya ini, tapi enggak mau berobat. Padahal kalau memang dia ingin memurnikan tauhid pada dirinya, itu adalah lebih afdal. Kenapa? Karena hukum berobat sendiri adalah dakwah wajib menurut umumnya ahlul ilm. Sadisa yang keenam, kaunul jami litilkal khisal wa tawakkulu. Apa itu jami? Perkara yang menggabungkan, yang mengumpulkan sifat-sifat keutamaan tadi adalah tawakkul. Nah, tawakkal adalah perkara-perkara yang mengumpulkan tentang keutamaan yang ada pada diri seseorang. Di antaranya adalah meninggalkan berobat. Di antaranya adalah meninggalkan syirik. Di antaranya adalah meninggalkan bid'ah dan yang semisalnya. Sahab yang keenam, yang ketujuh, umku ilmi sahabah. Umku maknanya apa? Dalam. Dalamnya ilmunya para sahabah. Kenapa mereka memiliki ilmu yang sangat dalam? Lima arifatihim. Karena mereka mengetahui. Anam bahwasanya mereka lam yanalu, tidaklah mendapatkan apa mereka dapatkan. Illam bi'am, kecuali dengan beramal. Jadi butuhnya seorang itu berilmu dan beramal. Nah, bukan ilmu sebagai perkara yang jadikan teori. Tapi butuh untuk diamalkan dengan ilmu tersebut. Maka di sini perhatikan ya, bahwa kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan dalam mensikapi suatu permasalahan. Kadang tanpa disadari kita mencela siapa orang yang kita cela, ternyata enggak berani cela. Di antaranya dalam masalah pengobatan. Kadang kita mensikapi orang sugih enggak mau berobat. Ya kan? Orang kaya enggak mau berobat dan semisalnya. Dokter berserakan di mana-mana, rumah sakit di mana-mana dibuka, kenapa enggak mau berobat? Ini enggak harus. Tinggal keyakinan orang yang menderita penyakit mau berobat ataukah memang dia memilih lebih afdal untuk meninggalkan berobat. Apa di sini, maka dengan demikian perlu kita melihat satu permasalahan adalah dengan hukum syar'i, bukan dengan perasaan atau dengan umumnya orang yang mengucapkan. Sama yang ke-8, hirsuhum alal khair. Hirsuhum alal khair, kenapa mereka disebut dengan hirsuhum alal khair? Karena mereka setelah Rasulullah bersabda, ya kan? Bahwasanya mereka dalam masuk surga bilangannya 70 orang tanpa azab, tanpa hisab, sehingga para sahabat mereka saling adu argumen. Siapa di antara mereka ada yang mungkin karena orang-orang yang terlahirkan dalam Islam atau orang yang mereka dulu enggak pernah melakukan syirik atau yang mereka yang bersama dengan Nabi. Ini adalah memiliki suatu upaya besar bahwasanya mereka ingin menggapai apa yang menjadikan mereka masuk surga. Hirsum alal khair. Jadi upaya mereka supaya termasuk dengan orang yang masuk surga, mengetahui sifat-sifatnya, lalu dicontoh. Ini yang dikatakan hirsum alal khair. Sungguh mereka memiliki upaya besar untuk mendapatkan kebaikan, keutamaan. At-tasi'ah, dan ini perhatikan Yahwah yang tadi yang delapan. Inilah yang sekarang jauh dari kita. Kalau kita dunia, keuntungan ini dan itu, semuanya berkerumun. Bicara nih, gimana penerapannya? Ini kalau keuntungan dunia. Tapi keuntungan tentang akhirat, ini banyak yang menghindar. Atau orang yang cuek, acu-acu. Nggak peduli, nggak tanya. Ketika ada seorang yang sukses dalam suatu perkara dunia, semua orang upaya untuk mendapatkan dan mengetahui caranya. Tapi apa yang dapat dari seorang untuk mendapat kebaikan, ini yang enggak pernah ditanya, kecuali sedikit orang yang tanya. Nah. Ini ya, maka menunjukkan bahwasanya zaman yang semisal ini adalah zaman sebagai bentuk ujian bagi kita, agar kita senantiasa selamat dari ujian ini. Marilah sebagaimana telah kita sering sebutkan, untuk senantiasa apa, kembali kepada ilmu. Ilmu din, kita baca, kita telaah. Ini sebagai bentuk upaya untuk kita menjaga diri kita dari mengejar perkara-perkara yang kadang merugikan kita, dunia kita dan agama kita. At-tasya yang ke-9. Fadilatu hadil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat ini dengan kamiyah, bilangannya, wal kaifiyah dengan apa? Dengan hai-hai bentuk-bentuknya. Artinya, bilangannya adalah lebih banyak. Kaifiyahnya adalah paling bagus. Tentang hakikatnya paling bagus umat ini. Tapi adalah yang memiliki keutamaan dalam timbangan syar'i. Bukan kemudian yang hari demi hari gandrung dengan kuburan, gandrung dengan bid'ah, khurafat, adalah masuk dalam kategori ini. Enggak masuk. Mafhum? Maka itu perhatikan, banyak orang yang mengklaim dari kalangan Ahlul Bait dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata khurafi, mukharrif. Hari demi hari bikin khurafat, maka enggak ada gunanya menisbahkan diri sebagai Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Asir yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, keutamaannya para sahabatnya Musa, orang-orang yang mengikuti dakwahnya Musa alaihissalam. Itu dengan ashabu Musa. Kenapa? Karena itu tersebutkan bahwasanya termasuk pemenyebab banyak dari Bani Israel. Al-Hadiyat Asra, Ardul Umam alaihissalam, Ardul Umam apa mana Ard? Dinampakkan umat-umat tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara-perkara yang sebetulnya khususiyah, bukan semua orang mengklaim ini. Tapi khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, umam ala umam yang ini zaman dari kata ummah. Jadi umat-umat yang sebelum ini dinampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sanad asra yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsaru wahdaha ma'a nabiyha. Masing-masing umat dikumpulkan bersama nabinya masing-masing. Tuhsaru wahda ma'a nabiyha. Jadi masing-masing nabi, ya kan, nanti umatnya dipisah-pisahkan oleh Allah Ta'ala. Dan umatnya Rasulullah SAW, yaitu umatul ijabah. Yang bersama beliau, sesuai dengan tingkatan-tingkatan tauhid yang ada pada mereka. Yang dikatakan umatul dakwah, maka bagaimana akan dikumpulkan dengan umatul ijabah, enggak masuk. Sehari satu asrah yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Qillatu man istajaba. Sedikitnya orang yang menyambut dakwanya para nabi. Nah, ini sedikitnya orang yang menyambut dakwanya para nabi. Beda dengan hukum demokrasi. Mereka mencari yang mayoritas. Dan itulah yang dianggapnya benar dan menang. Dan itu yang lebih tinggi. Dan ini tidak harus, bahkan terbalik. Orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang menyambut dakwanya para nabi. Dan itu mereka adalah, rata-rata adalah minim, sedikit. Daripada banyaknya manusia, banyaknya umat di masing-masing pada para nabi. Ar-Rabi'ah Asra yang ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Sebenarnya orang yang tidak disambut oleh seorang pun dari kalangan para nabi, maka dia datang sendirian. Datang sendirian. Bayangkan di sini. Al-Khamisatu Asra yang ke-15, tamratu hadzal ilm. Buahnya ilmu ini. Apa itu buah ilmu? Hadzal ilm ini ilmu tauhid. Bahwa adamul iqtirar bil kasrah. Adamul iqtirar, hasilnya buahnya ilmu tauhid, di antaranya adalah orang itu enggak gampang terpedaya dengan bilangan yang terbanyak. Jadi buah ilmu tauhid tidak terpedaya, tidak gampang terpedaya dengan banyaknya bilangan. Nah. Jadi ketika berdakwah, ketika mengemban dakwah, bukan yang diangan-angan itu, kok masih sedikit saja. Dakwah kita gagal. Dakwah kita gagal karena sedikit yang menerima. Akhirnya apa? Biar banyak yang menerima, dibikinlah propaganda supaya masyarakat bisa tertarik. Dengan macam-macam propaganda, walaupun mencontoh kafir, mencontoh kufar dan semisalnya. Mabum. Makanya itu kufar ini kapan saja yang punya kufar, kufar dan kufar sekarang, maka enggak ada hal yang perlu dicontoh, perlu diikuti. Perkara-perkara yang kufar yang terkait dengan tata cara agama mereka. Aku farukum khairun min ulaika. Apakah kufar kalian lebih baik daripada kufar yang kalian dulu? Ini sudah mengingkar dari Allah Ta'ala. Ukafa kufarukum khairun min ulaika. Amlakum baratun bijukun. Jadi ini kesenyayangnya kufar, kufar dan kufar sekarang sama saja. Kufar. Kalau ada kelebihan, ada keutamaan satu sama yang lain, maka enggak ada gunanya untuk dicontoh. Maka itu perhatikan pada kufar, baik kufar dulu maupun sekarang, maka perkara yang enggak berarti, enggak berguna. Islam punya tarekat sendiri. Jadi buah daripada ilmu mempelajari tauhid ini, buah daripada ilmu mempelajari tauhidnya adalah adamul iqtirar, tidak gampang terpedaya dengan banyaknya bilangan. wadamu zud fil killa, dan juga enggak ada kemudian dorongan untuk zuhud. Enggak mau peduli, enggak mau sedikit, enggak mau peduli, enggak mau ngambil karena apa? Karena sedikit. Jadi ada muzud fil killa. Sekarang sedikit, enggak perlu diapain, enggak perlu digubris. Tidak. Bahkan timbangannya adalah al-haq. Timbangannya adalah al-haq. Nah. Maka orang itu perhatikan ya ikhwan. Kita ditawari tarolah. Itu orang-orang besar lagi kumpul. Anggota dewan dan semisalnya kumpul. Masya Allah. Kita sambut. Ternyata di sana ada orang tukang ngarit. Cari pakan kambing, pakan sapi. Tukang cangkul. Nah, mereka lebih baik, lebih benar. Enggak digubris. Enggak diopeni. Enggak di... urusi. Ini adalah termasuk perkara yang terbalik. Jadi dakwah itu kalau sudah dijamu sama para penguasa, masya Allah. Kita berdakwah bersama para penguasa. Bupati, semisalnya, dianggapnya mereka-mereka yang akan membela dakwah. Ya kan? Bahkan menjadi minder. Mau ngomong benar, enggak bisa ngomong. Gara-gara apa? Sekitarnya orang-orang yang dianggapnya memiliki kedudukan. Ini yang paling terbanyak. Enggak berani ngomong al-haq, gara-gara berada di sekitarnya orang-orang yang akan bersentuhan dengan perkara yang benar. Maka waspadilah, waspadi, waspadilah. As-sadis al-asra yang ke-16, rukhsa fi ruqya min al-ain wal humma. Rukhsa adanya keringanan meruqya dalam perkara penyakit ain dan humma. Penyakit ain adalah apa? Penyakit dari sebab pandangan mata. Seperti ada seorang yang hitung uang banyak. Orang lainnya lihat, wah, banyaknya. Nah, ini akan menjawab kena penyakit ain. Jadi ketika antum melihat orang hitung uang banyak atau bawa uang banyak, merah-merah banyak, segenggam, maka bilang masya Allah. Jangan dibilang, wuh. Nah, ini menjadi apa? Kena ain. Mabum? Maka adabnya seorang yang mengatur perkara yang menajubkan, bilangnya masya Allah, bukan kemudian, wuh. Hebat. Nah, ini akan jadi kena penyakit ain. Ya kan? Arumna humma adalah sengatan hewan yang berbisa. Ini diberikan keringanan untuk di ruqyah. Ada boleh bahasanya adalah jangan minta ruqyah. Terus sendiri boleh. Tanpa minta ada yang ruqyah enggak mengapa. Tapi kalau minta, lah itu ada sisi perkara yang tadi dibedakan. Antara di ruqyah tanpa diminta atau antara orang yang meminta ruqyah. Sahabat asalah yang ke-17, umku ilmin salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Dalamnya ilmunya para salaf dikarenakan berkata qad ahsana, sungguh telah berbuat bagus orang yang telah mentok dari usahanya kepada apa yang dia telah dengar. Maknanya orang yang beramal dengan ilmu sesuai dengan apa yang sampai kepada dirinya tentang ilmu tersebut. Adapun perkara rasul dan marju perkara lain. Tapi orang itu upaya untuk beramal dengan landasan ilmu. Bukan pakai perasaan, bukan mengikut, bukan taklid. Adapun ilmu tadi ternyata marju terkait dengan perkara yang lain. Walaupun boleh marju, lainnya adalah perkara beda. Tapi ada ilmunya, ada landasannya. Walakin kada wa kada fa'ulima annal hadis al-awwal la yukhalifu tsani. Maka diketahui bahwasanya hadis pertama tidak menyelesaikan hadis yang kedua. Yang kedua artinya apa? Dua hadis yang diriwayatkan dalam satu rangkaian ini adalah tidak saling berbenturan. Antara apa? Antara yang dia itu menggunakan ruqyah dan antara yang mengingkarinya. Enggak berbenturan. Terkait dengan perkara sebatas boleh ataupun enggak, Bu? Enggak boleh. Tata abdul atau enggak abdul. Sami'at asra yang ke-18, bu'udus salaf an madhil insan bima laysa fihi. Jauhnya para salaf itu dari pujian seorang insan dengan apa yang ada, yang tidak ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia bilang apa? Amma ana falam akun fi salatin. Adapun saya yang melihat tadi waktu itu saya enggak dalam salat. Kenapa? Karena dikira malam-malam enggak tidur sedang melakukan salat malam. Tidak, setelah tegaskan apa adanya. Saya waktu itu enggak salat. Walakin ludut, tapi saya waktu itu enggak bisa itu karena tersengat dengan hewan yang berbisa. Bukan kemudian supaya dipuji orang. Tasiat asra yang ke-19, qaulu anta minhum alamun, bukan ilmun, alamun. Alamun alam tanda. Min alamin buat tanda-tanda dari beberapa tanda yang banyak tentang benarnya kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamun min a'lamin nubuwah. Anta minhum satu kalian, engkau wahai Uqas salah satu dari kalian dari mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini sebagai tanda dari beberapa tanda yang banyak bahwasanya beliau adalah seorang yang memiliki kenabian dengan sebenarnya, bukan dongeng, bukan ingin sekedar mencari kekuasaan dan yang semisalnya. Benar-benar beliau adalah memiliki tanda dengan tandanya benar sebagai seorang yang diberikan kenabian oleh Allah Ta'ala. Al-Isrun yang ke-20, Fadilatu Uqasa, keutamanya Uqasa, yaitu termasuk dari kalangan apa? Ahlul Badr. Orang yang ikut peperangan dalam perang Badar yang memiliki keistimewaan yang tersendiri. Al-Hadiyata wa Isrun, istimalul ma'arid, menggunakan al-ma'arid, menggunakan apa? Apa? Kalimat yang sifatnya itu mengelak, tapi tidak disadari dari orang yang mendengarkan sebagai bentuk apa? Menghindar. Menggunakan kalimat supaya dia bisa menghindar dari suatu permintaan, tapi dengan kalimat yang sifatnya tidak menyentuh hati orang yang memintanya. Namanya ma'arid, ta'arid. Ya kan? Seperti ketika Abu Bakar ditanya ketika mengantar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, siapa ini? Apa? Ada hadiah dinis sabil. Ini namanya ta'arid. Ini adalah hadiah dinis sabil, ini adalah apa? Orang yang membimbing saya untuk menunjukkan jalan. Dikiranya orang yang mendengarkan jalan hissi, jalan yang apa? Dilewati pakai kaki. Maka termasuk ta'arid, termasuk apa? Apa namanya ta'arid? Apa? Ta'arid. Jadi menghindar dari pertanyaan ataupun suatu perkataan yang sifatnya itu tanpa disadari antara yang berkata, antara yang menjawab dengan yang jawab adalah kadang maksudnya beda. Itu namanya istimul ma'arid. Untuk menghindar dari perkara-perkara yang sifatnya itu dengan kalimat yang tidak disadari oleh orang yang bertanya. Maka dikatakan sabakoka biya ukasa. Sania wa isrun husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tidak membentak kepada orang yang bertanya. Udu Allah ya jalani minhum baqala sabaqa bi alqasa, enggak dibentak, enggak dimaki dan enggak dijatuhkan di hadapannya. Dan semisalnya, ya kan? Kamu minta-minta siapa kamu? Kamu punya keutamaan apa? Nah, ini enggak seperti itu, tapi apa? Dengan kalimat yang tidak menyentuh hatinya dengan sentuhan yang pedes, cukup dengan sahabat kakak pihak Uqasa. Itulah keutamaan akhlak yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak gampang semua orang itu bisa mencontoh. Perlu latihan, perlu membiasakan. Ya kan? Bukan kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang akhirnya apa menyakitkan ya hati. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai dulu dan semoga bab ini bermanfaat bagi kita semuanya sebagai upaya untuk memurnikan dan membersihkan tauhid kita dari tiga kotorannya. Alhamdulillah.